di jantungmu kota. Pusat gelisah dan tawa dalam selimut debumu dan kabut yang hitam kelam warnanya. Sejuta janjimu kota menggoda wajah-wajah resah. Ada di sini dan ada di sana, menunggu di dalam tanah, menunggu di dalam wajah engkau libatkan dalam impitan kegelisahan. Adakah hari esok makmur sentosa bagi wajah-wajah yang janjimu kota menggoda wajah-wajah resah. Ada di sini dan ada di sana, menunggu di dalam tanya, menunggu di dalam tanya, tanya. Sejuta wajah engkau libatkan dalam impitan kegelisahan. Adakah hari esok makmur sentosa bagi wajah-wajah yang menunggu?